pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Alun. Berita pagi edisi hari ini, Rabu 20 Juli 2016, dibacakan oleh Maimun dan rekan saya Ardiansyah. Pembangunan jalan tol Aceh segera dimulai. Banjir bandang terjang dua kecamatan di Aceh Selatan. Tiga truk pengangkut 4 ton minyak mentah diamankan polisi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom BFM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, pemerintah telah menyiapkan dana pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol Aceh. Pembangunan ruas Banda Aceh Sigli dimulai pekan depan. Diawali dengan penyerahan dokumen perencanaan pengadaan tanah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Kasubdit Pengadaan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Heri Marzuki, mengatakan, untuk seluruh proses pembangunan jalan tol Aceh sudah disiapkan dengan matang, termasuk ketersediaan anggarannya. Persyaratan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL juga sudah diserahkan ke instansi terkait. Ketua Bapedalda Aceh, Insinyur Iskandar, mengatakan pembangunan jalan tol Aceh terdiri atas 4 segmen, yaitu segmen perbatasan Sumut Aceh Langsa, Langsa Lok Sumawe, Lok Sumawe Sigli, dan segmen Sigli Banda Aceh. Tapi untuk tahap awal, pembangunan dilakukan dari Banda Aceh Sigli, baru kemudian dilanjutkan untuk perbatasan Aceh Sumatera Utara Langsa. Kepala Dinas Bina Marga Aceh Insinyur Rizal Aswandi menambahkan, jalan yang akan dibangun di Aceh adalah jalan tol dan highway. Ini merupakan bagian dari Trans Sumatera. Saat ini, pemerintah Aceh sedang berupaya membebaskan tanah sektor 50 km untuk merealisasikan proyek jalan bebas hambatan dan tol tersebut. Sudahlun, hujan lebat yang mengguyur Aceh Selatan berdampak terjadinya banjir bandang di Kecamatan Meki dan Sawang. Selain merusak infrastruktur milik pemerintah dan sarana irigasi, banjir bandang juga merusak sejumlah rumah penduduk di dua kecamatan tersebut. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Informasi dihimpun, hujan lebat yang terjadi sejak beberapa hari ini tidak hanya mengundang terjadinya banjir bandang, namun di beberapa titik ruas jalan nasional Banda Aceh Medan juga ikut tertimbun tanah longsor dan mengundang kemacetan lalu lintas yang cukup panjang. Wakil Ketua DPD 1 Golkar Aceh, Sufrijal Yusuf, mengatakan, longsor di kawasan Gunung Alu Klin, kawasan Alu Paku, perbatasan antara Sawang dan Meki, Senin kemarin mengundang terjadinya kemacetan lalu lintas yang cukup panjang. Sufrijal, yang saat kejadian kebetulan berada di lokasi, mengaku prihatin dengan lambatnya penanganan. Semestinya pemerintah harus menstandbykan alat berat di kawasan rawan longsor sehingga begitu terjadinya musibah tanah longsor bisa langsung dilakukan penanganan segera. Sufrijal menambahkan, ancaman longsor juga terjadi di lokasi pengambilan batu gajah. Bukan hanya longsor, tiang listrik juga ikut tumbang di ruas jalan nasional tepatnya di Kampung Sawang 1, Kecamatan Sawang, dan di Kampung Taruk Meke. Sudahlun, personel Polres Lok Sumawe berhasil mengamankan tiga truk yang mengangkut sekitar 4 ton minyak mentah saat melintas di depan Mapolres setempat Senin dini hari kemarin. Polisi juga mengamankan tiga sopir truk dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Yasir menyebutkan, penangkapan ketiga truk itu berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan ada truk yang memuat drum bersihkan minyak mentah. Saat tiba di depan Mapolres, ketiga truk itu langsung dihentikan. Menurutnya, saat diperiksa, ketiga truk itu terbukti membawa minyak mentah. Tapi para sopir truk tidak dapat menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk mengangkut minyak mentah, sehingga truk dan para sopir langsung diamankan. Kini para sopir ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga sopir truk yang merupakan warga Aceh Timur, yakni RIS yang mengendarai truk BL8887 Aceh, Mus yang mengendarai truk BK9415CA, dan Aziha yang mengendarai truk BL8934 Aceh. Hasil pemeriksaan lanjutan, minyak tersebut diambil dari desa Alupuno, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren. Rencananya akan dibawa ke Tanjung Pura, Sumatera Utara. Sudarlun Riko Trio Gatama, salah satu tahanan narkoba Polda Sumatera Utara yang kabur beberapa waktu lalu, berhasil ditangkap kembali Selasa dini hari. Polisi terpaksa menembak pelaku karena dalam pengembangan mencoba melarikan diri. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Rina Sari Ginting, mengatakan penangkapan Riko dilakukan polisi dalam sebuah drama penyergapan di tempat persembunyiannya, tersangka di Jalan Pesantren, Medan. Tersangka kala itu sedang terlelap tidur sehingga tidak ada kendala bagi polisi untuk memborgol kedua tangannya. Tersangka baru berulah ketika dibawa polisi ke sebuah tempat yang diduga sebagai lokasi persembunyian tahanan lainnya. Pada proses pengembangan ini, Riko kembali berulah dengan mencoba melawan petugas agar bisa melarikan diri. Reaksi berlebihan Riko membuat polisi memiliki alasan untuk bertindak tegas. Sebutir timah panas langsung dilepaskan ke kaki kirinya hingga tersangka tersungkur. Sehingga tersangka harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Sejauh ini, polisi sudah menangkap 3 tahanan dari total 11 orang yang melarikan diri dari tahanan di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara pada 13 Juni lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebuah bot yang mengangkut bawang merah ilegal kembali tenggelam di perairan Desa Luk Puu, Kecamatan Senedun, Aceh Utara, Senin pagi akibat dihantam ombak. Namun warga tidak menemukan pemilik bot tersebut sehingga bawang merah yang terapung di perairan itu dikumpulkan warga yang diduga dari Malaysia. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh warga di kawasan Senudun mendapatkan informasi adanya bot tenggelam karena dihantam ombak di perairan Lopur pada Senin dini hari dari nelayan. Kemudian sejumlah warga desa Ulerubi Barat, Ulerubi Timu dan desa Bantanyan menyerbu ke lokasi untuk mengumpulkan bawang yang sudah terapung di laut. Tak hanya itu, peralatan bot itu juga hilang karena warga tak mengetahui pemilik bot dan bawang merah tersebut. Panglima Laut Amir Yusuf mengatakan sendirinya tiba di lokasi hanya bot yang sudah terdampar di pinggir laut. Ia tidak mengetahui pemilik bot dan bawang merah itu. Menurut warga, bawang merah yang dibawa bot itu mencapai 40 ton. Sementara itu, Kapolsek Senudun AKP Rizwan menyebutkan petugas tidak menemukan orang dalam bot tersebut, sedangkan bawang merah sudah diambil warga. Polisi masih menyelidiki pemilik bot dan bawang merah yang dibawa itu. Sudarlun, anggota Reskrim Polres Aceh Tamiang membubarkan aksi remaja yang melakukan balapan liar di jalan kompleks perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Senin malam. Dalam penertiban, polisi berhasil mengamankan 4 remaja dan 5 sepeda motor, sementara beberapa remaja lain berhasil melarikan diri. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang Ibtu Perdian Chandra mengatakan, keempat remaja yang diamankan saat aksi balapan liar yaitu Muhammad Banajil Aswandi, 17 tahun, warga kota Kuala Simpang, kemudian Bahagia Syaputra, 16 tahun, Ismu Hafiz, 16 tahun, dan Ridwan, 17 tahun, ketiganya warga Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Keempat remaja itu bersama 5 kendaraannya selanjutnya diangkut ke Mapores. Kemudian mereka diberikan arahan dan pembinaan oleh polisi. Setelah berjanji tidak mengulangi perbuatannya, mereka dipulangkan kembali dengan dijemput orang tua masing-masing. Menurut Ibtu Ferdian, aktivitas balapan liar di komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sangat meresahkan warga. Terlebih mereka balapan di malam hari dengan kendaraan sudah dimodifikasi knalpotnya yang mengeluarkan suara besar yang bising, sehingga mengganggu kenyamanan warga. Ibtu Ferdian menambahkan, remaja yang melakukan balapan liar di Aceh Tamiang bukan saja warga Tamiang, bahkan ada juga warga Kota Langsa. Sudarlun, untuk memenuhi kebutuhan ikan di Banda Aceh dan Aceh Besar selama sepekan terakhir, sekitar 50% ikan dipasok dari luar daerah yaitu Kuala Idi Langsa, Belawan, dan Medan. Pasokan ini dilakukan karena berkurangnya jumlah tangkapan yang dibawa oleh para nelayan sepulang melaut. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Ketua Asosiasi Pedagang Ikan Tempat Pendaratan Ikan TPI Lampulo Banda Aceh, Suherman, mengatakan, sejak lebaran ke-6 hingga kemarin pihaknya memasok ikan dari luar daerah karena hasil tangkapan selama ini agak berkurang. Dalam sehari jumlah pasokan ikan yang paling kecil sebanyak 20 ton. Menurutnya, berkurangnya hasil tangkapan ikan karena cuaca saat ini seperti angin maupun hujan. Dalam sehari, bot yang merapat ke pelabuhan hanya 2 atau 3 bot dengan hasil tangkapan dari masing-masing bot sedikit di bawah standar yaitu 5 hingga 15 ton. Meskipun sebagian ikan dipasok dari luar, tapi harganya masih normal dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Suherman menyebutkan, ikan-ikan yang dipasok dari luar daerah yaitu selar dengan harga tingkat grosir Rp12.000 per kilogram, dencis Rp15.000 per kilogram, kembung Rp27.000 per kilogram, dan berbagai jenis ikan lainnya dengan harga bervariasi. Dari Suruh Serambi, Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 20 Juli 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah ralun, wassalam.